بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan nasihat yang ke-13 tentang masalah al-aql wal-uqala. Terakhir yang kita baca adalah penjelasan Ibn Hibban rahimahullah ta'ala tentang akal. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri akil. فَأَقُولُ وَلِلْعَاقِلِ عَلَامَاتٌ يَتَمَيَّزُ بِهَا. Dan orang yang akil memiliki alamat, tanda-tanda, ciri-ciri, يَتَمَيَّزُ بِهَا, yang dia membedakan diri dengan itu, memiliki kelebihan daripada yang lain dengan itu. Minha, di antaranya yang pertama, la yabtadi'ul kalama illa yus'ala. Tidak memulai pembicaraan kecuali bila diminta. Terutama ketika dia orang yang lebih junior. Tidak akan berbicara sampai yang kibar berbicara. Kecuali kalau dia diminta untuk berbicara, maka dia akan bicara dengan ilmu yang dia miliki. Wala yukthiru tamari'i illa indal qabul. Dan dia tidak akan sering mirak debat kecuali ketika diterima, diskusinya diterima, percakapannya diterima. Wala yusri'ul jawaba illa inda tasabbut. Dan dia tidak akan bersegera menjawab kecuali ketika sudah tasabbut, di cross-check, dipastikan itu jawaban benar dan ilmiah. Ini ciri-ciri yang pertama. Dengan ciri ini, dia akan menjadi sosok yang disegani. Sosok yang berwibawa. Sosok yang ta'anni. Sosok yang tersebut tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, la yastahqiru ahadan. Dia tidak akan melecehkan siapapun, tidak akan merendahkan siapapun. Li'anna man istahqara sultana afsada dunyahu. Sebab siapa saja yang melecehkan, yang merendahkan penguasa, maka dia telah merusak dunianya. Wa man istahqara al-atqiya'a ahlaka dinahu. Dan barang siapa yang melecehkan, yang merendahkan orang-orang bertakwa, maka dia telah membinasakan agamanya. Wa man istahqara al-ikhwana afna mur'atahu. Dan barang siapa yang melecehkan, yang merendahkan para ikhwah, teman-temannya, ikhwan-ikhwannya, afna mur'atahu, dia telah menghabiskan harga dirinya. Habis mur'ah dia di sisi para ikhwah. Wa man istahqara al-awama adhaba siyanatahu. Dan barang siapa yang melecehkan, yang merendahkan orang-orang awam, maka dia telah menghilangkan sianahnya, penjagaan kehormatan dirinya. Sehingga tidak ada bagusnya. Sedikitpun dia tidak akan merendahkan, melecehkan siapapun. Dikecualikan pihak-pihak yang secara syar'i memang harus direndahkan, diihana, seperti ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau orang-orang yang fasikun fajir. Dan ihanah tadi mengandung kemarahan besar. Maka diihanah, direndahkan sesuai dengan bimbingan syarak. Yang ketiga, la yakhfa alaihi aib nafsih. Tidak akan tersamarkan atasnya keaiban dirinya. Artinya dia tahu betul kelemahan dirinya, keaiban dirinya. Tidak sama atas dirinya. Karena man khafiya alaihi aibu nafsihi khafiyat alaihi mahasinu ghairihi. Sebab siapa saja yang tersamarkan atasnya keaiban dirinya, maka akan tersamarkan atasnya kelebihan, keindahan orang lain. Wa anna min ashaddil 'uqubati lil mar'i ay yakhfa 'aybu. Dan bahwasanya hukuman yang paling berat, hukuman yang paling keras bagi seseorang ketika tersamarkan atasnya keaibannya. Li'annahu laysa bimuqli'in 'an 'aybihi man la ya'rifu. Sebab tidak akan meninggalkan atau menanggalkan dari keaibannya seseorang yang tidak mengetahui keaiban tadi. Ini membahayakan sekali. Merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya paling tinggi, muncul sikap takabur, muncul sikap tajabur, tarafu', muncul yang namanya ujub, tidak ada tawadhu', tidak ada muhasabatun nafsi. Khatir. Qala wa laysa binailin mahasinan nasi man la ya'rifuha. Dan tidak akan ada orang yang bisa mencapai, mendapatkan kebaikan-kebaikan orang lain, serta orang yang tidak mengenali kebaikan-kebaikan tadi. Wa ma'an fa'at tajarub al-mubtadi. Dan alangkah bermanfaatnya at-tajarub, pengalaman-pengalaman ini bagi orang pemula. Intinya, al-aqil itu selalu muhasabah. Dia selalu tahu letak kelemahan dirinya, keaiban dirinya untuk dia perbaiki. Untuk dia hilangkan dan menyempurnakan dirinya. Dan selalu mengetahui kebaikan orang lain, keindahan-keindahan orang lain. Sehingga menyikapi mereka dengan baik dan mengambil ibrah dari kebaikan mereka tadi. Yang keempat. Ya bazuru li sadiqihi nafsahu wa malah. Dia akan mengorbankan, mempersembahkan untuk sadiqnya, temannya, jiwanya dan harta bendanya. Wa li ma'rifatihi rifdahu wa mahdharahu. Dan dalam rangka untuk mengenalinya, mengenali teman tadi, dia akan mempersembahkan rifdahu. Rifdaha ar-rifdu adalah al-atiyah wal-i'anah. Pemberian dan bantuan. Nah, dan dikarenakan dia mengenali temannya, ada untuk mengenali sahabatnya tadi, dia akan memberikan, mempersembahkan pemberiannya, hadiahnya, pertolongannya, wa mahdharahu dan kehadirannya. Terus dia kawan dia. Dengan sodiknya, dengan temannya, dia setia kawan. Hadir di saat suka dan duka, suka memberi, suka membantu, dan mempersembahkan, memberikan kepada sodiknya tadi, jiwanya dan juga harta bendanya dengan kemampuannya. Wali'aduwihi adalah wabirrah. Dan kepada musuhnya, dia akan memberikan keadilannya dan kebaikannya. Adil dengan makna menyikapi secara mauqifun syar'i. Itu adil. Dan itu pertanda kebaikan. Ketika musuh dimusuhi. Ketika dalam syarak dihajar, dia hajar. Dalam syarak ditahdir, dia tahdir. Sesuai dengan bimbingan syarak. Itu sikap yang adil. Dan itu sekaligus kebajikan untuknya. Karena dengan hajarnya, dengan tahdirnya akan menghalangi orang dari penyimpangan. Akan menyelamatkan dia dari penyimpangan. Dan akan memperingatkan kaum muslimin dari mara bahaya dia supaya jangan sampai umat Islam mengikuti penyimpangan-penyimpangan dia tadi. Walil 'ammati bushrahu wa tahiyyatahu. Dan dia memberikan, mempersembahkan untuk orang-orang awam, untuk umat kaum muslimin, bushrahu, kabar gembiranya, wa tahiyyatahu, dan penghormatannya. Suka memberi bisyarah, tabisyir kepada kaum muslimin secara umum. Memberikan tahiyah, penghormatan yang syar'i kepada mereka. Ta'lifan liqulubihim, untuk ta'lif liqulub. wala yasta'inu illa biman yuhibbu ay yadhhara bihajatih. Dia tidak akan pernah meminta tolong kecuali dengan seseorang yang dia suka, dia akan mendapatkan keuntungan dengan hajatnya. Zafar itu meraih keuntungan biha, jadi dengan hajatnya. Sehingga dia yang perlu pertolongan, perlu bantuan makhluk, tercapai hajatnya dia. Orang yang dimintai bantuan mendapatkan zafar, mendapatkan keuntungan dengan membantu dirinya. Luar biasa. Wala yuhadithu illa man yara hadithahu maghnaman. Dia tidak akan menyampaikan hadis kecuali kepada seseorang yang dia pandang hadisnya itu sebagai ghanimah, keuntungan bagi dirinya. Illa ayyaghlibahu wa'tiraru alaihi, kecuali kalau dia terkalahkan oleh kondisi darurat. Terpaksa menyampaikan hadis walaupun orang yang mendengarkannya tidak mendapatkan ghanimah. Artinya ucapan-ucapannya mungkin merugikan pihak yang lain. Terpaksa menyampaikan akan disampaikan. So, semua dengan bimbingan syara. Wala yadda'i ma yuhsilu minal ilmi. Tidak pernah mengaku-aku ilmu yang dia bagus di dalamnya. Tidak pernah mengaku-aku kelebihan dia dalam perkara ilmu. Lianna fadilah rijali laysat madda'auhu. Sebab fadilah keutamaan rijal, ya, para tokoh-tokoh rijal, itu bukan pada apa mereka aku-aku. Walakin ma nasabahan nasu ilaihim, tetapi keutamaan mereka itu ada pada apa yang umat manusia menisbatkannya kepada mereka. Bukan dia yang mengaku-aku, tapi orang lain yang mengakui. Itu fadilah. Wala yubali ma fatahu min hikamid dunya. Dia tidak peduli dengan apa yang luput daripadanya dari kehidupan dunia. Hikamid dunya itu kehidupan dunia, kenikmatan dunia, tahan dari dunia. Ma'ama ruziqa min al-hadhihi al-aql. Bersamaan dengan dia dikasih rezeki bagian dalam akal. Dia enggak peduli hartanya habis, enggak peduli hartanya sedikit, enggak peduli dia miskin atau fakir, yang penting dia mendapatkan bagian jatah anugerah akal dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan akal ini merupakan nikmat yang lebih besar, mauhibah yang lebih besar daripada harta benda. Qala Ibn Hibban rahimahullah, berkata Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya Ar-Rawdah, yani Rawdatul Uqala, di halaman ke-23 dan 24, beliau mengatakan, fala takatu tara aqilan illa muwakkiran lil ulama lirusai. Fala takatu tara aqila, hampir-hampir kamu tidak akan melihat seorang yang aqil illa muwakkiran lil ruasa, mereka dia akan memuliakan, menghormati para penguasanya. Nasihan lil aqran, dia akan menasihati al-aqran, para qarin-qarinnya, teman-teman sejawatnya. Muwatin al-ikhwani, dia akan memiliki solidaritas, perhatian, muasah kepada para ikhwan. Mutaharrisan min al-a'da, dia akan berusaha untuk menjaga dirinya dari musuh-musuh. Ghayra hasin lil-ashab, tidak hasad kepada sahabat-sahabatnya. Wala muhadin lil-ahbab, tidak akan melakukan tipu daya kepada orang-orang yang dia cintai. Wala taharrasu bil asyraf, tidak akan mengadu domba, tahrish dengan orang-orang yang jelek, dengan orang yang jahat. Wala yabkhal fil ghina, tidak akan bakhil ketika dia kaya. Wala yashrafu fil faqah, tidak akan rakus ketika dia miskin, ketika dia faqah. Wala yanqadu lil hawa, tidak akan tunduk kepada hawa nafsu. Wala yashrafu fil ghadab, dan ketika dia marah tidak akan menjerumuskan diri dalam perkara dosa. Al-yajmah itu yaghribuhul ghadab hatta yakuna 'asiyah. Rasa amarah, murka mendominasi dia, menguasai dia hingga dia berbuat dosa atau kemaksiatan. Sehingga maknanya ketika dia marah tidak akan membuat dia jatuh dalam perkara dosa. Wala yamrahu fil wilayah, dan dia tidak akan memiliki kebahagiaan yang sangat ketika mendapatkan wilayah kepemimpinan. Tidak bakal bahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Wala yatamanna ma la yajid, tidak akan pernah berangan-angan apa yang enggak pernah ada, enggak pernah dia dapati. Wala yaktanisu idza wajad, dia tidak akan pernah yaktanis, menyimpan, nyimpan, menumpuk-numpuk harta ketika mendapatkan sesuatu. Wala yadkhulu fi da'wa, tidak masuk pada pengakuan-pengakuan, tuduhan-tuduhan. Wala yusyariku fil mira', tidak akan pernah bersyarikat, tidak akan pernah bersyarikat pada mira', perdebatan yang batil. Wala yudri bi hujjatin hatta yara qadhiyah, dan dia tidak akan menyampaikan, memaparkan hujjahnya hingga dia melihat seorang qadhi, ada yang memutuskan perkara tersebut. Wala yashkul waja'a illa 'inda man yarju 'indahu al-bur'a, dia tidak akan pernah berkeluh kesah, tidak akan berkeluh kesah tentang penyakitnya, apa yang dia rasakan dari penyakit, kecuali pada seseorang yang dia berharap ada kesembuhan melalui dia. Jadi ketika dia sedang mengalami sakit dan segala macamnya, dia hanya menyampaikan keluhannya kepada orang-orang berkompeten, dokter, medis, herbalis, dan yang semisalnya, yang diharapkan ada kesembuhan melalui dia. Pokoknya kepada sebarang orang. Wala yamdahu ahadan illa bima fih, dia tidak akan memuji siapapun melainkan dengan apa yang ada padanya, memuji sesuai dengan realnya. Li'anna man madaha rajulan bima laysa fihi, sebab barang siapa yang memuji orang lain dengan sesuatu yang tidak ada padanya, faqad balagha fihi ja'ih, maka sungguh dia telah bersungguh-sungguh untuk menyerang orang tadi dengan hijaknya, dengan syairnya. Artinya dia telah bersungguh-sungguh membantai dia, menyerang dia, memusuhi dia. Ya, memuji orang lain dengan tanpa hak itu seperti memenggal leher orang tadi, membunuhnya, membunuh orang tadi. Waman qabla al-madha bima lam yaf'alhu, dan barang siapa menerima pujian-pujian dengan sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan, faqad istahdafa al-sukhriyah, maka sungguh dia telah mencari hadas, mencari target untuk direndahkan sama orang lain, dilecehkan sama orang lain. Ketika dia menerima pujian, menerima sanjungan, sesuatu yang bukan pekerjaan dia, bukan keutamaan dia, dia terima itu, maka dia menjadi target pelecehan, perendahan, sukhriyah orang lain. Dia akan direndahkan, dia akan dilecehkan sama orang lain. Ini ucapan Ibnu Hibban rahimahullah. Aqul wa min al-aql, termasuk al-aql, at-tasabbut wa ta'anni fi kulli amal qabla dukhuli fih, sikap tasabbut, sikap ta'anni dalam semua amal, dalam semua perbuatan dan tindakan sebelum masuk padanya. Al-aql dicek terlebih dahulu, syar'i atau tidak syar'i. Oh syar'i, dicek niatnya, ikhlas atau tidak ikhlas, sudah ikhlas, dicek bimbingan sunnahnya, ada, dilihat kemana namanya maslah dan mudaratnya, dipertimbangkan semua tadi itu. Ketika semuanya maslahat, dia masuk. Ada akil. Lawan daripadanya adalah al-ajalah, sikap terburu-buru dan segala macamnya, ada ghairu akil. Wa min al-aqli an-nadhru lil awaqib, termasuk akal melihat kepada akibat daripada perbuatan atau ucapannya. Jadi pandangannya jauh ke depan, apa akibatnya nanti dari apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, memandang jauh ke sana. Ada akil. Wa min al-aql wadhu syai' fi mawdhi'ihi fi syara', termasuk akal meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing sesuai dengan bimbingan syariat. Syiddah fi mawdhi'iha, sikap tegas, keras pada tempatnya. Arif kulim, lembut, santun juga pada tempatnya. Bicara pada waktunya, diam pada waktunya. Wahai kalau ada akal, ada adil, ya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, ingat dengan timbangan syara. Waktunya taklif, taklif. Waktunya tahlil, tahlil. Hakala. Dengan timbangan syara. Wa min al-aql, dan termasuk al-aql ialah husus santi. Bagus peperanginya. Bagus perangainya, pembawaannya, karakternya. Waktu santi dan panjang diamnya. Ya, selalu diam dia. Illa li maslahatin, melainkan ada kecuali ketika sebuah kemaslahatan. Asyamud wal hadiyu, itu perangai. Perangai, budi pekerti, norma, kepribadian, ada asyamud. Orang yang akil tidak semata-mata punya ilmu. Tidak semata-mata beramal, tetapi nampak pada kepribadiannya, nampak pada tingkah lakunya dan segala macamnya, kepribadian yang bagus. Ya, watak karakter yang bagus, pembawaan yang bagus, norma-norma yang bagus. Ada akil. Dan dia orang yang diam, panjang diamnya, illa li maslahatin. Ada kemaslahatan, dia akan bicara. Dan dibahas sebelumnya, pada poin-poin nasihat yang sebelumnya terkait dengan masalah ini. Wa min al-aql, dan termasuk al-aql ila ma'rifatul ma'murati wal masjurati wa isti'maliha fi awqatiha wifqa syara'. Termasuk akal, dia mengenali al-ma'murat, mengetahui hal-hal diperintahkan dalam agama. Wal masjurat, dan mengenali pula yang dilarang, yang dihardik dalam syariat. Wasti'maluha fi awqatiha, dan dia menggunakan semua itu pada waktunya masing-masing. Wifqa syara' sudah syariat. Kalau makmurat, intisal. Dia lakukan, dia kerjakan. Lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah. Kalau masjurat, manhiyat, dia tinggalkan. Dia jauhi dengan keyakinan, itu larangan. Ditinggalkan karena tahu itu perkara yang diharamkan dalam Islam. Bukan karena keperkok atau ketahuan orang. Tidak. Terkait dengan manhiyat, istinab, dia menjauhinya dikarenakan tahu itu perkara dosa. Sehingga dia mendapatkan pahala dengan cara seperti itu. Qala wifqa syara', qul aqul wifqa syara', sesuai dengan bimbingan syariat. Limubayanatil awam, untuk membedakan diri, untuk menyelisihi orang-orang awam. Wa aubashin nasi fiha, dan aubashin nas. Aubash itu al-ikhtilat minan nas, yang bercampur dari manusia. Itu namanya aubash. Jadi melakukan poin yang disebutkan tadi dalam rangka untuk mubayyanatul awam, menyelisihi, membedakan diri dengan orang-orang awam dan sampah-sampah masyarakat. Biha dengan poin yang disebutkan di atas. Makmurat dia kerjakan biikhlasin wa sunnah. Masjurat manhiyat dia tinggalkan, dia jauhi karena tahu meyakini keharamannya. Rizq syara'. Sehingga tidak kayak orang awam. Gitu. Al-aqil itu enggak kayak orang awam. Betul-betul membedakan diri dengan bimbingan syara'. Wafatul aql, ada pun penyakit. Penyakit akal. Asah. Ya. Hama. Penyakitnya akal. Yang membuat orang tadi ghairu aqil. Atau hilang akalnya. Ialah al-ujub. Sikap ujub. Bangga diri. Wahubun buhur. Cinta menyukai sikap tampil. Wa ta'alim so'alim. Wa takabur sikap sombong. Wal hasad iri. Wal hikmat dendam dengki. Wa ghairu dhalika min masawil akhlak, dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang jelek. Semua akhlak yang jelek, yang diharamkan dalam Islam, yang dikitkan dalam Islam, pertanda orang yang ghairu akil. Termasuk penyakit-penyakit yang merusak akal, yang membuat orangnya ghairu akil. Nah, dan saya sebutkan itu poin-poin dikarenakan itu yang paling mencolok. Dari sifatnya ahmak, sifatnya ghairu akil. Al-ujub, hubbul buhur, at-ta'alum, at-takabbur, wal-hasad, wal-hiqat. Ini ciri khas yang sangat menonjol, yang gampang dikenali pada ghairu uqala, pada humqa, orang-orang ahmak. nampak di situ. Walaupun dia merasa dirinya yang paling di antara yang lainnya. Dalam pandangan syarak, dalam pandangan kaum muslimin, mukminin, justru perangai-perangai tadi, alamatul hawaqah, tanda kebodohan seorang, tanda dia ghairu aqil. Maka saya katakan di akhir, sebagai nasihat, kunu uqala'a. Maka jadilah kamu, wahai para santriku, sebagai orang-orang yang aqil. Fi da'watikum, pada dakwah kalian. Wa mu'amalatikum, pada mu'amalah-mu'amalah kalian. Wa tasarrufatikum, tingkah laku kalian. Wa aqwalikum, ucapan-ucapan kalian. Wa af'alikum, perbuatan-perbuatan kalian. Wa jami'i umurikum, dan dalam semua urusan kalian. Jadi orang yang akil, gitu. La siyama indal fitan, terutama ketika ada fitnah atau di masa fitnah atau terjadi fitnah. Jadilah orang yang akil dengan ketentuan-ketentuan di atas, dengan ciri-ciri di atas. Dan al-fitan wal-hawadith barakallahu fikum, fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa secara alami akan mengklasifikasi, memilah dan memilih mana yang akil dan yang ghairu akil. Mana yang akil, mana yang ahmakun jahil. Itu alami. Itu alami akan membongkar diri-diri. Hikmah itu memang ujian dari Allah Azza wa Jal. Di antara hikmahnya membongkar diri-diri. Hada sabit. Hada mutalawin. Hada akil. Hada ahmakun jahil. Itu semua ini dengan sehingga jadilah para uqala dalam semua kehidupan kita, dalam semua urusan kita, terutama ketika masa fitnah. Jadilah orang-orang muslih di masa fitnah, jangan mursyid. Jadilah orang-orang yang kokoh di atas bimbingan salaf di masa fitnah, jangan terpelanting. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi taufik dan hidayahnya kepada al-haq, dan memohon kepada Allah perlindungan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Dan insya Allah pada perjumpaan berikutnya kita akan masuk pada series nasihat yang ke-14. Lanjutan dari pembahasan ini terkait dengan al-hamaqah. Iyakum al-hamaqah. Hati-hati kamu dari sikap kedunguan, sikap kebodohan, lawan daripada akal. Dikarenakan hamaqah bisa merusak dakwah dan merusak yang namanya muamalah. Akan kita sampaikan insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.